Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zaman la yubali al-mar'u ma akhadha min amin al-halal am min al-haram. Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu masa di mana seseorang tidak lagi mempedulikan sesuatu yang diraihnya, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim. Nah, merokok itu haram dengan jelas keharamannya, karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan al-khaba'it, menghalalkan at-tayyibat dan mengharamkan al-khaba'it. Sekarang tinggal tanya, rokok itu tayyibat apa khaba'it? Karena sudah ada dalil-dalilnya tentang masalah halalnya tayyibat dan haramnya khaba'it. Bagaimana rokok itu tayyibat atau khaba'it? Maka jawabannya sudah diikrarkan oleh mereka di dalam kotak-kotaknya. Rokok merusak kesehatan. Peringatan pemerintah. Dan itu bukan cuma di Indonesia. Di negeri-negeri barat pun, di negeri kafir pun, di negeri-negeri Arab pun sama. Mudirrun lisihah. Merusak kesehatan. Berarti sepakat. Muslimuhum wa kafiruhum. Kafirnya dan muslimnya sepakat. Kalau ini jelek. Terus dihalalkan dari sisi mana? Manusia semua sepakat kalau itu jelek. Kecuali man syadda. Kecuali yang nyeleneh sendiri. Yang berbeda sendiri. Maka kalau sudah jelek, maka masuknya khaba'it. Wa harrama 'alaikumul khaba'it. Cukup. Dengan itu aja sudah cukup.